Apa kita juga wajib mengikuti imam untuk duduk tawarruk? Misalkan kita sholat duhur, yaitu kita mendapat imam tahiyat akhir, sedang kita masbuk, baru saja mengerjakan satu atau dua rakaat. Apakah ada dalil untuk duduk iftirash pada orang yang masbuk, sedangkan imam duduk tawarruk sudah hampir selesai untuk mengerjakan sholatnya? Ikuti imam, ya. Ikuti imam termasuk cara duduknya. Kalau imamnya duduk yang menunjukkan bahwa dia tawarruk pada rakaat terakhir, maka ikuti imam. Naam. Dan itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena dia mengikuti imam termasuk dalam hal jumlah rakaat. Termasuk dalam hal rakaat. Apabila imam di rakaat terakhir, maka dia juga sama seperti imam di rakaat yang terakhir. Di rakaat yang terakhir. Nah, bagaimana jika imam duduk tawarruk pada sholat dua rakaat subuh, sedangkan kita makmum duduk iftirash, apakah sah sholat makmum tersebut? Yang pertama, sholat makmum itu sah meskipun terjadi perbedaan ijtihad. Makmumnya duduk tawarruk sedangkan imam duduk iftirash, tidak masalah. Nah, atau sebaliknya, tidak masalah dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang seperti ini. Itu tidak memberikan pengaruh sama sekali tentang sahnya dia menjadi makmum dan sahnya imam menjadi imam. Nah, termasuk hal-hal yang lainnya, bersedekap, menggerakkan jari pada saat tasyahud, telunjuk pada saat tasyahud, maka masing-masing dengan ijtihadnya, dan yang demikian tidak mengapa. InsyaAllah ta'ala, sholat mereka sah.